إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia-Nya atas taufik dan hidayah-Nya kepada kita dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada malam ini di sebuah tempat yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi iaitu masjid-masjid ataupun rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti biasa pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pembahasan kita dalam fiqh sunnah di mana kita sedang membahaskan perkara-perkara berkaitan dengan penyembelihan iaitu kita berzakat. Setelah kita jelaskan bahawa az-zakat iaitu penyembelihan daripada sudut bahasanya, kalau kita lihat bahasanya nanti kita akan dapat melihat bagaimana kesempurnaan syariat iaitu zakat itu daripada sudut bahasa adalah kesempurnaan dan kebaikan dan kebagusan. Maka dalam syariat bila kita menyembelih binatang untuk kita makan maka kita telah membaguskan. Cuma kalau dilakukan demikian dengan kasar dan ganas dengan sengaja maka itu adalah satu penyiksaan terhadap binatang. Tak disuruh sampai macam itu sekali lah. Baik. Kita pergi kepada syarat berikutnya, hendaklah menyebut nama Allah SWT. Imam Malik berkata, semua yang disembelih tidak menyebut nama Allah adalah haram, baik lantaran lupa ataupun sengaja. Siapa kata? Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, ulama Madinah. Jadi kalau tak baca bismillah, sengaja tak baca bismillah, memang tak sah. Kalau terlupa nak baca bismillah, dia khayal tengah berbual, potong aja. Dah habis alamak baru nak baca Allah Akbar. Kata Imam Malik, tak sah, dia jadi bangkai, kena tanam. Nak ambil kulit dia bolehlah lepas dia sama. Baik, dan itulah pendapat Ibnu Sirin. Abdullah bin Sirin ni adalah seorang tabi'in yang hebat dalam ilmu hadis dan dia mengambil hadisnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan golongan mutakallimin dan sebagian ulama ahlul kalam. Baik, jadi dalilnya apa? Jelaslah, Allah SWT kata wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaih wa innahu lafisq. Jangan kamu makan binatang yang tidak disebut nama Allah atasnya, yakni ketika disembelih, kerana dia adalah kefasikan. Jadi tak boleh, maknanya tak boleh. Dan Rasulullah SAW pun mentafsirkan ayat tu, Nabi kata apa yang dialirkan darah dan disebut nama Allah atasnya maka makanlah. Maknanya kalau tak sebut nama Allah tak boleh makan, sama ada sengaja ataupun lupa. Adapun Abu Hanifah rahimahullah taala berpendapat jika tidak disebutkan kerana sengaja maka haram, maknanya tak sah. Haram maknanya berdosa dan maknanya tak sah. Dan sekiranya lantaran lupa, tidak haram, tak berdosa dan tetap halal, boleh dimakan. Kenapa? Kerana lupa. Dan dalilnya tak disebutkan kat sini adalah umum kemaafan terhadap orang-orang yang tersalah ataupun lupa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Tuhan kami, janganlah kau hukum kami jika kami nasina, lupa atau kami tersilap. Jadi kalau tersilap tak apa. Sama macam orang dalam puasa, terlupa makan dan minum. Lepas tu nampak, kita puasa. Jadi orang ini berdosa tak? Tak berdosa. Bahkan dia boleh teruskan puasa dia. Jadi itu dalil mazhab Abu Hanifah. Imam Syafi'i pula lagi ringan daripada yang dua tadi, dia paling ringan. Beliau mengatakan yang tidak disebut nama Allah baik kerana sengaja atau lupa, sama saja, ia tetap halal. Jika penyembelihannya oleh orang yang boleh menyembelihnya menurut hukum. Jadi itu bukan syarat. Apa dia? Baca bismillah tak syarat. Jadi apa hukum bismillah di pada mazhab Syafi'i adalah sunat saja. Membaca bismillah ketika menyembelih sunat saja. Dapat pahala lah. Apa dalilnya? Dia berdalilkan dengan satu hadis, tak juga disebutkan kat sini, tapi hadisnya saya ingat maknanya zabihatul muslim lah. Penyembelian seorang muslim itu halal. Disebutkan nama Allah ataupun tak disebutkan nama Allah, asal dia nama dia muslim, maka dia dah macam dia sentiasa sebut nama Allah. Jadi kalau tak sebut pun tak apa, dia macam sebut juga. Tapi hadis ini lemah. Dan hadis yang lemah tak boleh buat hujah. Apalagi bersalahan dengan apa? Dengan ayat Quran yang jelas dan hadis hadis Nabi SAW yang sahih. Baik. Dan ada juga satu dalil lagi untuk mazhab Syafi'i. Mereka berdalilkan dengan sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu an, bahawa satu kaum telah bertanya, ya Rasulullah, inna qauman ya'tunana bil laham la nadri adzkirasmullahi alaihi amla. Qal samu alaihi antum wa qulu. Qalat wa kanu hadithi ahdin bil kufr. Maksudnya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ada sebuah kaum yang datang kepada kita bawa daging, kasih kita daging. Sedangkan kita tak tahu mereka telah disebutkan nama Allah SWT atasnya ataupun tidak. Yang ini sebelah dengan sebut nama Allah atau tidak. Maka apa jawab Nabi SAW? Makan ke? Jangan makan ke? Nabi SAW kata apa? Samu alaihi antum. Kamu bila nak makan, kamu baca bismillah. Wa kulu, dan makanlah. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ini adalah bahagian yang penting daripada hadis ini, wa kanu hadisi ahdin bil kufri. Mereka ni baru saja keluar daripada kekufuran. Maknanya baru masuk Islam. Kata mazhab Syafi'i ataupun Imam Syafi'i, hadis ni dalil bahawa tak wajib kita baca bismillah. Baik. Sebab baca bismillah tu apa? Sunat aja hukumnya, kata mereka. Adapun ulama-ulama lain mengatakan tidak, hadis ini tidaklah dalil untuk, bukanlah dalil untuk mazhab Syafi'i. Kenapa? Sebab dalam hadis ini, orang yang menyembelih, orang yang menyembelih binatang itu adalah orang-orang Islam. Dan mereka ni adalah orang yang baru masuk Islam. Orang baru masuk Islam agak-agak tahu tak hukum baca bismillah lah, tak baca bismillah lah, nak sembelih. Dia, kalau dia tahu dia buat lah, kalau dia tak tahu, dia tak buat. Baik. Jadi kita tak tahu, tetapi ia datangnya, daging ini datangnya yang disembelih oleh ahlul Islam, maka boleh tak kita makan? Kita ambil asal, asalnya boleh. Tak payah tanya lagi. Kita baca bismillah, kita makan. Dan ini bahkan dalil yang menguatkan bahawa wajib baca bismillah ketika menyembelih. Sebab Nabi SAW kata apa? Sammu alaihi antum wa kulu. Kamu mesti baca bismillah dan makanlah. Menunjukkan Nabi tak kata apa kisah orang baca bismillah, kata baca bismillah. Tidak, Nabi kata apa? Kamu mesti baca bismillah, makan. Jadi yang penting apa dia? Mereka ni adalah ahlul Islam. Kalau mereka tak baca, mereka terlupa dan sebagainya, itu kita tak mau ambil tahu. Yang penting daging itu kita apa ni, kita baca bismillah.